طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، الحمد لله segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita melanjutkan majelis kita yang membahas kitab At-Tafsirul Muyassar juz yang ke-11, dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan membaca surah At-Taubah ayat ke-105. Nah, silakan dibaca Abu Fatim. Nama saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dan katakanlah, lakukanlah, maka Allah akan melihat amalan-amalan kalian dan Rasulnya dan orang-orang mukminin, dan kalian akan masuk dikembalikan kepada alimil yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, akan dikabarkan pada kalian dengan apa yang telah kalian lakukan. Kalau ada karena berarti apa yang dahulu? Apa yang dahulu telah kalian kerjakan. Al-wawu harfu ibtidaiyah qul fi'lu amrin i'malu fi'lun fi'lu amrin al-waw sebagai fa'il al-fa'u harfu at-finis ada boleh as-sinu harfu istiqbal yara fi'lun mudhari'un Allahu lafzul jalalah sebagai fa'il amala maf'ulun bih kum mudhafun ilai al-waw harfu at-fin Rasulu maktub al-ha'u mudhafun ilai al-wawu harfu atfin al-mu'minuna maktub al-wawu harfu atfin as-sinu harfu istiqbal turadduna fi'lun mudhari'un majhul al-wawu naibul fa'il ila alimi jar wa majrur al-ghaibi mudhafun ilai Al-waw harfu atfin syahadah maktub ke ghaif al-fa'u harfu atfin yunabbi'u fi'lun mudhari'un kum maf'ulun bih bima jar wa majrur kun is fi'lun madhi nakis tum isim kana tak maluna fi'lun mudhari'un al-waw sebagai fa'il jumlah fi'il wa fa'il sebagai khabar kana. 105. Wa qul ayuhan. Nah, Ustaz. Halo, Ustaz. Ya, baca-baca ayo. Wa qul. Qul ayuhan nabiyyu li ha'ula'il mutakhallifina 'anil jihadi i'malu lillahi bima yardiyahu ya. Maaf, suaranya. Ini ada yang tadi ada yang lain. Bima yurdihi. Bima yurdihi min ta'atihi wa ada'i faraidihi wa jitinabil ma'asi bima kuntum ta'maluna wa fi hadza. Lewatan satu baris. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna ini kan tabayyana ya tabayyanu. Fasayatabayyanu amrukum. Ini kan fa'il. Amrukum. Wasatarja'una yaum dengan maju aja wasatarja'una yaumal qiyamati ila man ya'lamu sirrakum ya. Ya sirrakum wa jahrakum. Wa jahrakum fi fayuhbirukum bima kuntum ta'maluna wa fi hadza tahdidun wa wa'idun liman istamara ala batilihi wa tughyanihi. Katakanlah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang menyelisihi jihad, tidak orang yang meninggalkan untuk meninggalkan jihad, lakukanlah karena Allah, dengan maka Allah akan ridho dan taat. Bukan gitu. Lakukanlah untuk Allah apa yang membuat dia ridho, berupa ketaatan. Lakukanlah untuk Allah apa yang membuat dia ridho dari mentaatinya dan dari kewajiban-kewajibannya. Menunaikan kewajibannya. Menunaikan kewajibannya dan menjauhi maksiat. Maka Allah akan melihat amalan kalian, dan Rasul dan orang mukminin akan melihat. Maka telah akan dijelaskan perkara kalian, dan kalian akan dikembalikan pada hari kiamat kepada orang yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nampak pada kalian. Akan dikabarkan bagi kalian dengan apa yang dahulu telah kalian lakukan pada ini janji. Tadi itu ancaman. Oh, dan ini ancaman dan janji kepada yang terus-menerus melakukan kebatilan dan melampaui batas. Naam, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum ya ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَكُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan katakanlah wahai Nabi pada mereka, itu orang-orang munafik yang meninggalkan jihad, i'malu, beramalah kalian, maka Allah akan melihat amalan kalian. Begitu pula Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan juga orang beriman. Artinya Rasulullah dan orang beriman akan menjadi saksi amalan kalian. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan juga yang nampak. Lalu ia akan memberitakan kepada kalian apa yang dahulu kalian kerjakan. Ayat ini mengandung perintah kepada orang-orang munafik agar mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar mereka melakukan amalan ya ikhlas karena mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya agar mereka dianggap sebagai muslim sementara hati mereka menyimpan kebencian atau kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa beramal harus demi Allah, harus karena Allah? Karena apa? Semua kita akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib ya, dan yang nampak. Allah Maha mengetahui seluruh amalan manusia. Maka tidak ada gunanya menyembunyikannya. Tidak ada gunanya seseorang itu menyembunyikan kekufuran dalam hatinya, Allah Maha tahu. Jadi daripada memiliki keimanan yang seperti itu, maka sebaiknya seseorang mengimani Allah secara sempurna. Karena semua kita akan dikembalikan kepadanya. Baik, kita lanjutkan. Silakan baca Bu Beris. Ya, Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. Dan orang-orang yang ditangguhkan baginya kutusan Allah, bisa saja Allah mengazab mereka ataupun Allah menerima tobat mereka, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Allah afin akhoruna mubtada murjauna khobar li amri jar wa majrur Allahu lafud Allahi lafudala sebagai mudhaf ilaihi. Imma apa ya Ustaz ya? Imma itu harfu ini apa namanya? Syartin wa tafsirin atau wa tafsilin kan Bapak? Harfu syartin wa tafsilin. Nah. Yu'azzibu fi'lun mudari'un fa'ilnya domain mustatir huwa apa enggak ada syartin langsung aja tafsir. Apa langsung tafsir? Boleh tafsir, boleh tafsilin. Tafsil aja tafsir. Tafsir atau tafsilin? Iya. Imma haf tafsir atau haf tafsilin. Yu'adzibu fi'il mudari. Fa'ilnya domain mustatir huwa. Hum mafulun bi. Alo hafu atfin. Imma hafu tafsir atau tafsilin. Yatubu fi'ilun mudari'un. Toba yatubu. Fa'ilnya domain mustatir huwa. Alimun alaihim jar wa majrur. Allahu afin, Allahu lafzu jalal sebagai mubtada, alimun khobar, hakimun khobar kedua. Wa min haula il wa min haula il mutakhallifina ankum ayyuhal mu'minuna fi ghazwati Tabukin akharuna mu'akhkharuna. Liyaqdiyallahu fihim ma huwa qada wa ha'ula ma huwa qadin huwa qadin ma huwa qadin ya ma huwa qadin wa ula'i humul ladzina nadamu ala ma fa'alu wa hum Mororo itu ibnu kan ibadahnya ke Mororo jadi wahum Mororo itu benar Robi'i Mororo itu Mororo itu benih gitu Ustaz ya no, badal dari Mororo kan oh no Mororo itu benar Rohi Robi'i Wakab Malik itu saya ya, betul. Maliki Malikin. Malikin. Wa ka'abnu Malikin. Wa hilalu ibnu Umayyatu. Umayyata kan ada tamar butuhnya. Umayyata. Imma yu'adzibuhumullahu wa imma ya'fu anhum. Wallahu alimun biman yastahiqu al uqubata awil afwa hakimun fi kulli aqwalihi wa af'alihi orang-orang yang tidak ikut wahai orang mukmin orang tidak berperang itu pada perang Tabuk yang lain gimana saya dan yang lain dan yang di belakangnya begitu. Jadi dan di antara orang yang meninggalkan jihad tersebut bertabuk ada orang lain yang ditangguhkan. Ada orang lain yang ditangguhkan agar Allah ridho kepada mereka. Agar Allah menetapkan qada. Agar Allah menetapkan terhadap mereka apa yang ya, Allah tetapkan. Ridho. Apa yang Allah tetapkan? Apa yang Allah tetapkan? Dan mereka itu ada orang-orang yang menyesal, Ustaz ya. Ya. Menyesal terhadap apa yang telah mereka perbuat. Dan mereka itu adalah Murarah bin Rabi'i, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Ada kalanya Allah mengazab mereka. Ada kalanya, benar enggak ada kalanya Ustaz Imam itu? Iya, boleh. Dan ada kalanya memaafkan mereka. Dan tapi Allah, lebih cepatnya karunatin iman itu pakainya bisa jadi. Bisa jadi Allah mengazab mereka dan bisa jadi pula Allah memaafkan mereka. Dan Allah maha mengetahui terhadap orang-orang yang pantas menerima hukuman dan ataupun ampunan. Maha bijaksana terhadap perkataan dan perbuatannya. Nah, ya barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu jazakallahu khairan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa akharuna murjauna li amrillahi imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim. Wallahu 'alimun hakim. Dan sementara yang lainnya ada yang ditangguhkan yang menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kan dari kemarin kita masih bicara tentang orang-orang yang tidak ikut berjihad pada peperangan Tabuk. Di antara mereka ada yang tidak ikut karena memang tidak mau ikut, yang mereka tidak penuh keimanannya itu orang-orang munafik. Ya, ada juga yang karena malas-malasan, yaitu orang-orang Arab Badui. Tapi ada di antara mereka yang memang awalnya mereka tidak ikut. Ya, namun setelah beberapa saat mereka menyadari kesalahannya, menyesali perbuatannya, dan mereka ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tafsir disebutkan bahwa tiga sahabat yang menyesal itu di antara Murarah bin Rabi, Ka'ab bin Malik, dan Hilal bin Umayyah. Ini tiga sahabat yang ketika datang perintah untuk jihad, mereka tidak bersegera menyeru panggilan tersebut sehingga akhirnya mereka pun tertinggal. Namun tidak lama setelah itu mereka menyadari bahwasanya mereka telah melakukan kesalahan. Maka yang seperti ini perkaranya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim. Bisa jadi Allah mengadzab mereka dan bisa jadi Allah menerima tobat mereka. Tapi nanti ya akan turun ayat yang membebaskan mereka dari semua dosa. Jadi Allah mengampuni kesalahan mereka. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seseorang jatuh pada kesalahan, maka yang terpenting yang harus dilakukan oleh seorang muslim adalah langsung bertaubat, ya, menyesali perbuatan dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Pengampun, ya. Pada siapa saja yang berusaha untuk menyesali perbuatannya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Maha Pengampun. Dan jangan pernah seseorang dari kita berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang ada niat yang baik dalam hati kita, kita menyesali perbuatan kita dan berjanji tidak akan mengulanginya, maka pintu taubat terbuka lebar. Nah, baca Bu Yasuf. Sudah, Ustaz? Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan orang-orang yang menjadikan masjid untuk menimbulkan bencana dan kekafiran dan untuk memecah belah antara orang-orang yang beriman dan untuk menunggu kepada orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya. Dan sungguh mereka bersumpah, kami tidak menghendaki kecuali kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwasanya mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Al-waw harfu istinaf, alladzina isim mausul sebagai sebagai apa ini, Ustaz? Ladina isim mausul. Ya, tadi dulu. Ini kalau dibilang mutada ada obatnya enggak ya? Ini berarti ma'tuf kali ya? Ma'tuf ya, Ustaz. Ittakhadhu fi'il madi. Al-waw sebagai fa'il, masjidan, maf'ulun bih, diroro, maf'ul bih sani, Al-waw harfu atfin kufro. Kufroni ma'atuf. Al-waw harfu atfin tafriqo ma'atuf juga ya. Baina dorof. Ya, baina dorof makan. Al-mu'minina mudafun ilaih. Al-waw harfu atfin irsodan ma'atuf. Liman jarwa majrur haroba fil madi fa'ilnya domir mustatir huwa Allah Allaha lafdu jalala sebagai maf'ulun bi alwaw harfu atfin rasula rasula ma'tuf alha'u mudafun ilai min qablu jar wa majrur alwaw harfu atfin lam alamu lamul jawab yahlifun yahlifunna fi'il mudore wawnya sebagai fa'il yahlifunna. Memang ada wawnya. Tapi dia mahdhuf ya Ustaz. Mahdhuf ya betul. Dia karena iya. Nyambung dengan nun taukid. Iya. In harfu syartin aja. Nafin. Arudana fi'il madi. Nanya sebagai. Oh, nafin. Nanya. Iya, ya, betul. Pun nafin itu. Nam. Aradana fi'il madi nanya sebagai fa'il illa harfu istisna istisna al-husna maf'ulun bi al-waw harfu adfin Allahu lafdu jalalah sebagai mubtada yashhadu fi'il mudhari fa'ilnya dhamir mustatir huwa inna harfu taukidin wa nasbin hum isim inna lakadibun lamnya lam apa nih Ustaz? Taukid boleh lam taukid kadibuna khobar inna nah. Terus apa udah Ustaz? Kadibuna wal munafiqun alladzina banau ya Ustaz. Banau ya. Banau masjidan mudarratan lil mu'minina wa kufran billahi wa tafriqan bainal mu'minina. Li yusalliya fihi ba'duhum wa yatruka masjida Quba Kubai. Alladzi yusalli. Naam, Ustaz. Kubai. Kubai itu ada yang mengabdi musyrif juga jadi masjid Kubain enggak apa-apa. Kubain. Alladzi yusalli fihi muslimuna fa yahtalifal muslimuna wa yatafarraqu bisababi dzalika wantidoran liman haraballaha wa rasulahu min qablu wa huwa Abu Amirir Rahibi. Rohibil fasik fasiki liakunu maka kalau kayak gini kan dia sebagai naat ya jadi arrohibu al fasik oh arrohibu arrohibul fasiki liakunu maka fasiku oh fasiku liakunu makanan lil kaili liakuna oh liakuna karena dalamnya lam itu kan lam lamukai liyakuna makanan lil kaidi lil muslimina waliyahlifanna haula'il munafiquna annahum ma aradu bi binaihi illal khaira war rifqa bil muslimina wat tawsi'ata 'alal 'alad du'afail ajizina 'anis sayri ila masjidi Quba'in wallahu yashhadu innahum lakadibuna fima yahlifuna alaihi wa qad hudima almasjidu wa uhriqu wa uhriqa ini fil madi wa uhriqa nah. Orang-orang munafik yang membangun masjid untuk menimbulkan mudarat bagi kaum muslimin sebagai bentuk kekafiran terhadap Allah dan memecah belah kaum mukminin. agar sebagian mereka mengerjakan sholat di masjid itu dan tidak mengerjakan sholat di masjid Kuba yang dipergunakan kaum muslim untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Mengakibatkan kaum muslimin berpecah belah dan disebabkan hal tersebut. Dan mengganggu orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, yaitu Abu Amir, pendeta yang fasik, agar menjadi kesempatan untuk memperdayai kaum muslimin. Orang-orang munafik benar-benar bersumpah bahwa sungguhnya menginginkan pembangunan masjid. Tidak menginginkan pembangunan masjid itu kecuali hanya iba terhadap kaum muslimin dan melonggarkan orang-orang yang lemah untuk berjalan menuju masjid Kuba. Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu benar berdusta dalam sumpah yang mereka katakan. Dan sungguhnya masjid itu telah dirobohkan dan dibakar. Nah, barakallahu fiik wa jazakallahu khaira. Wa fiik barakallahu wa jazakallahu khaira. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina ittakhadhu masjidan dhiraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minina wa irsadan liman haraballaha wa rasulahu. لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. Dan orang-orang yang menjadikan masjid sebagai diraran, ya, mudarat, memberikan bahaya dan juga kekufuran dan juga memecah belah di antara orang beriman, ya, dan sebagai serangan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya sebelumnya, ya. Dan mereka bersumpah, ya, orang-orang munafik yang mereka membangun masjid dirar tersebut, mereka bersumpah dengan mengatakan in aradna ilal husna, ya, tidaklah kami menginginkan kecuali kebaikan. Jadi kata mereka, tujuan kami membangun masjid ini, ya, adalah untuk kebaikan. Padahal di dalam hati mereka, mereka sengaja membangun masjid tersebut dalam rangka apa? Dalam rangka memecah belah barisan kaum muslimin. Nah, wallahu yashhadu innahum lakadzibun, dan Allah bersaksi sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berdusta. Jadi yang mereka lakukan adalah untuk memecah belah kaum muslimin, ya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwasanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada masjid yang dibangun tapi tujuannya bukan untuk menegakkan kalimat Allah. Orang-orang munafik mendirikan masjid yang nggak jauh dari Masjid Kuba, ya. Jadi orang-orang munafik yang ada di kota Madinah, mereka membangun masjid nggak jauh dari Masjid Kuba. Ketika ini terjadi, maka ternyata hal yang seperti ini memecah belah barisan kaum muslimin, ya enggak? Karena kan, ya, sebagiannya sholat di Kuba, sebagiannya sholat di masjid ini. Sehingga muncullah bibit-bibit pertengkaran, ya, permusuhan dari kejadian adanya dua masjid ini. Makanya masjid ini disebut dengan masjid diror, ya, masjid yang bukannya penuh dengan rahmat tapi malah diror, ya, masjid yang merusak, ya, masjid yang memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Makanya pada akhirnya, jadi sebagaimana tadi saya sebutkan, pada akhirnya masjid ini dirobohkan dan dibakar. Supaya apa? Supaya, ya, kaum muslimin bersatu, ya, karena ketika masjid di suatu daerah masih menampung, maka tidak boleh seseorang membangun masjid sendiri, ya. Karena itu akan memecah belah barisan kaum muslimin. Tapi, ya, kita zaman sekarang jangan mudah mengatakan masjid sebagai masjid teror. Kadang-kadang orang hanya karena beda manhaj, gitu, ya, beda pemahaman, lalu dikit-dikit teriak, ah, ini masjid teror, harus dirubuhkan, nggak boleh seperti ini, ya. Kita sebagai seorang muslim itu harusnya merasa senang dengan adanya pembangunan masjid, ya. Jangan malah berusaha menghalang-halangi pembangunannya Nah, ini sifat yang semacam ini tidak ada bedanya dengan sifat orang-orang munafik. Ya. Walaupun itu bilang, semoga Allah menjauhkan kita dari sifat tersebut. Nah, silakan baca Pak Edi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La takum fihi abada. Lamasjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumi ahaqqa an takum. Min awwali yaumin. Tadi kurang tanwin. Min awwali yaumin ahaqqa an takuma fihi rijalun yuhibbuna ayyata tahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Janganlah kamu sholat di dalamnya selamanya. Masjid yang pada dasarnya dibangun atas ketakwaan dari awal itu lebih hak untuk sholat di dalamnya. Di dalamnya ada seorang laki yang bukan seorang, di jalan itu para laki-laki. Di dalamnya para lelaki yang mencintai untuk bersuci dan Allah itu mencintai orang-orang yang suci, ya orang yang bersih. la harfun nahi takum isim fa'il majzum bila fihi jar majrur abadan selamanya dorof alam taukid. Taukid boleh, tidak boleh. Iya, yang tidak masjidun mutada usisa fi'il madhi majhul ala taqwa jar majrur min awwali jar majrur yaumin mudhof ilai ahako isim u ahako tafdil. Iya, sebagai khabar ya. Sebagai khabar antakuma an huruf masdariyah takuma fi'il madhi majrur fi'il mudhari mansubun bi an fi'il mudhari mansubun bi an fihi jar majrur rijalun fihi jar majrur sebagai khabar muqaddam rijalun mubtada muakhir yuhibbuna fi'il mudhari alahu sebagai fa'il ayyata tahharuna ain an huruf masdariyin wa nasbin ya tatahharuna fi'il mudhari mansubun bi an alwaru ya tatahharu fi'il mudhari mansubun bi an alwaru harfu atfin Allahu lafzu jalalah sebagai mubtada yuhibbuna yuhibbu fi'il mudhari al-mutatahhirina mudhof ilai maf'ul bi ya Ustaz. La takum ayyuhan nabiyyu li sholati fi dalikal mas fi dalikal masjidi abadan. Fa innal masjida alladhi usisa ala taqwa min awwali yaumin wa huwa masjidun Quba wa huwa masjidun Quba'un. Oh, masjidun Quba'in gitu ada. Wa huwa Quba'a. Wa huwa masjid Quba'a. Ula antakum aula antakum fihi li sholati. Wa fi hadal masjidi rijalun yuhibbuna ayyatataharu bil ma'i minan najasati wal aqdhari kama yatataharuna kama yatataharuna bi tawaruki wal istighfari minadzunubi wal ma'asi. Wallahu yuhibbu mutatahhirina. Wa idza kana masjid masjidun Quba. Wa idza kana masjidu Quba qad as qad usisa ala taqwa min awali yaumin. Fa masjidu Rasul wa masjidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjidu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa masjidu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika bitariqil bitariqil. Kadzalika bitariqil awwali wal akhiri. Bitariqil aula wal ahra. Bitauriqil aula wal akhra. Wal ahra. Wal ahra. Ya, naam, Ustaz. Dan janganlah kamu wahai Nabi untuk sholat di dalam di masjid itu selamanya. Sesungguhnya masjid yang pada dasarnya dibangun untuk takwa dari sejak awal dan dia yaitu Masjid Quba itu adalah lebih utama untuk sholat di dalamnya. Dan di dalam Masjid Quba itu ada para lelaki yang menyenangi yang cinta dengan yang cinta untuk selalu bersuci diri dengan bersuci dengan air dari najis dan kotoran sebagaimana mereka bersuci dengan warok dan istighfar. Dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Dan Allah itu menyenangi orang yang bersuci. Dan itu adalah keadaan seperti Masjid Quba. Dan masjid yang yaitu masjid sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan sejak awal dibangunnya. Gimana sih? Gimana artinya tuh? Dan sungguh. Maksudnya gini, dan apabila Masjid Quba. Dan apabila Masjid Quba. Yang dibangun. Yang dibangun atas ketakwaan sejak awal. Maka Masjid Rasulullah adalah demikian juga. Demikian itu, demikianlah jalan dari sejak awal. Kata. Nggak gitu maksudnya. Maksudnya gini, kalau Masjid Quba aja dibilang masjid yang bagus, apalagi kalau itu Masjid Rasulullah, maka itu lebih utama. Maksudnya lebih lebih utama untuk dikatakan lebih baik gitu. Ya. Kalau yang ini kadzalika? Iya, maksudnya ya kalau Masjid Quba aja yang dibangun di Taqwa dikatakan masjid yang baik, maka dengan cara yang seperti itu berarti masjidnya Rasulullah itu lebih utama untuk dikatakan lebih baik gitu. Iya, maka Masjid Rasulullah lebih utama untuk dikatakan baik. Nah. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Wa iyyakum salam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taqum fihi abada la masjidun ussisa 'ala at-taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. Janganlah kalian sholat di dalamnya selama-lamanya. Sungguh masjid yang dibangun di atas ketakwaan dari hari pertama itu lebih berhak untuk kalian sholat di dalamnya. Yaitu Masjid Quba. Masjid yang dikatakan dibangun dengan dasar ketakwaan sejak hari pertamanya. Di dalamnya terdapat para laki-laki yang mencintai untuk bersuci, baik bersuci dari najis dan kotoran, maupun bersuci dari dosa dan maksiat. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah mencintai orang-orang yang membersihkan dirinya, baik dari najis dan kotoran, dan juga dari dosa dan maksiat. Jadi kalau masjid Kuba dikatakan sebagai masjid yang dibangun di asas ketakwaan sejak hari pertama, maka tentu Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih berhak, lebih baik, lebih utama untuk dikatakan dibangun di atas dasar ketakwaan. Itu maksud dari penjelasan pada tafsirnya tadi. Nah, ya silakan dibaca. Siapa? Oh, Umi dia baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairu amman assasa bunyanahu ala safu. Maaf, Ibu enggak bisa nyambung dari aman, maknanya jadi kepotong. Kalau mau dari khairun gitu. Khairun iya. Khairun amman assasa bunyanahu ala safa jurufin harin fanaharobihi fi nari jahannam wawahu la yahdil qawmadzolimin. Maka apakah orang yang mendirikan bangunannya atas dasar takwa kepada Allah dan keriduannya lebih baik, ataukah orang yang mendirikan bangunannya di atas tepi jurang yang runtuh, maka bangunan itu runtuh ke dalam neraka jahanam, dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang zalim. Alham satu harfu istifham, alfa'u harfu atfin, man isim mausul sebagai muktada, asasa fi'il madi, fa'ilnya domil mustatir huwa, kembali kepada man, bunyana maf'ulun bi, alha'u mudofun ilaih, ala taqwa jarwa majrur, minawahi jarwa majrur, alwaw harfu atfin, ridwanin maktuf kepada taqwa, khairun khobar dari man, am harfu istifham, man isim mausul sebagai istifham dan huruf ataf ya. Oh iya, afan. Harfu istifham dan huruf atof, harfu atfin, man isim mausul sebagai muktada, asasa fi'lun madin, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali kepada man, bunyana maf'ulun bi, alha'u mudofun ilaih, ala safa jarwa majrur jurufin mudofun ilaih, harin naat ya Ustaz ya, naat naat alfa'u harfu jawab, harfu atfin ya Ustaz ya, huruf atap aja, alfa'u harfu atfin, inhero fi'il madi ya Ustaz ya, inhero fi'il madi bihi jarwa majrur, fi nari jarwa majrur jahannama mudofun ilaih, alwaw harfi alfu atfin, awahu latfu jalalah sebagai muktada, la harfu nafin yahdi fi'lun mudori'un, fa'ilnya domir mustatir huwa, kembali kepada Allah, al-qawma maf'ulun bih, maafan, az-zolimina na'at dari al-qawma. Ini kan Ustaz? Kemudian belum Ustaz, itunya Ustaz. Ya, tafsir belum. Ya. Tafsirnya, la yastawi man asassa bunyanahu ala taqwa aw taqwa wahi wa taatihi wa maridatihi. Wa man asassa man jadi sakit ini wa maridatihi. Apa? Mara, oh ya, afwan Ustaz. Wa maridatihi. Wa man asassa bunyanahu ala torfi hufrotin mutada'iyatin lil lis sukuti. Fabana fabana masjidan fabana masjidan dororon wa kufron diroron wa kufron wa takrikon bainal muslimina fa'adda bihi dalika ila sukuti finari jahannama wa wahu la yahdil qawmal zoliminal mutajawizina hududihi. Tidaklah sama orang-orang yang membangun masjid atas dasar takwa kepada Allah dan ketaatan kepadanya dan keriduannya, dan orang dengan orang yang membangun bangunannya atas di tepi jurang, ya Ustaz ya, tepi jurang yang hampir runtuh, maka dia membangun masjid itu untuk kemudorotan, kekufuran, dan memecah belah antara kaum muslimin. Maka dia melakukan hal itu menuju kejatuhan ke dalam neraka jahanam. Dan Allah tidaklah memberi petunjuk kepada kaum yang dolim, yang mereka melampaui batas-batasnya. Demikian Ustaz. Nambarakatuh wa jazakillahu khairan. Wafika barakallah wa iyyakum ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afaman assasa bunyanahu 'ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurfin harin fanhara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawmal zalimin. Apakah orang yang membangun bangunannya di atas dasar ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ridha darinya lebih baik daripada lebih baik ataukah orang yang membangun bangunannya di tepi jurang, ya, lalu bangunnya pun hancur, ya, jatuh ke dalam neraka jahannam. Tentu ini pertanyaan retoris, ya. Tentu masjid yang dibangun di atas takwa itu lebih baik daripada masjid yang dibangun di atas kefasikan, ya, di atas diror, ya, upaya untuk membahayakan kaum muslimin wa tafriqa dan juga memecah belah kaum muslimin. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Masjid Quba ketika itu lebih baik, ya, daripada masjid yang dibangun tidak jauh dari Masjid Quba. Makanya tidak lama setelah masjid itu dibangun, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan masjid tersebut. Dari sini kita bisa memahami bahwa kalau memang ada masjid yang tujuannya seperti itu boleh dihancurkan. Ya. Tapi jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ya. Kadang-kadang ada orang yang hanya karena beda pemahaman, beda manhaj gitu ya. Ya, dengan mudahnya mengatakan masjid ini karena milik kelompok ini adalah masjid dior. Enggak boleh seperti itu. Nah. Tapi kita lanjutkan ke hadis. Berarti sekarang hadis yang ke 54. Oh, 54 ya. Nah. Siapa yang belum baca? Bu Kurniati belum baca ya? Ayo Bu Kurniati. Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Babu bayanil kabairi wa akbariha. Hadithu Abi Bakhrata qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala tabbi'ukum bi akbaril kaba'ir salasan Qalu bala ya Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini. Wajalasa wa kana muttaki'an. Faqala ala wa qawluz zuri. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Bab yang menjelaskan tentang dosa-dosa besar dan yang paling besar dari dosa-dosa itu. Kata Ustaz, judulnya gitu ya? Iya, betul. Hadis Abu Bakrah. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidakkah mau ukabar? Ini alanya ala tidakkah, bisa enggak? Ala. Maukah. Maukah ya? Oh ya. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang yang paling besar dari dosa-dosa besar? Salantas maksudnya tiga hal apa tiga kali ya? Iya, maksudnya tamiz. Beliau mengulangi tiga kali. Oh, berarti tamiz ya. Salasan, beliau mengulangi tiga kali. Mereka berkata, ya Rasul, ya mau gitu ya, ya wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau duduk sementara tadi dalam keadaan bersandar. Kanu tuh tadi ya? Tadi atau dahulu? Ya, sementara tadi dia dalam keadaan bersandar. Lalu beliau bersabda, sungguh apa juga berkata dusta. Kemudian huanya ini dia berkata itu ya Abu Bakrah ya. Abu Bakrah berkata senantiasa beliau maksudnya Rasulullah mengulang-ulang itu sehingga ya, kami berkata terus-menerus mengulanginya terus-menerus. Gitu. Oh ya, senantiasa. Oh ya, terus-menerus. Dan beliau terus-menerus mengulanginya sehingga kami berkata semoga beliau diam. Semoga dia diam. Oh, nah bawahnya akhrah. Ahrojahul Bukhariyu fi kitabish syahadati babi maqila fi syahadatiz zuri. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab tentang syahadat ya. Syahadat ya, persaksian. Persaksian ya, tentang persaksian bab yang mengatakan tentang persaksian dusta ya. Nah. Baik, ya barakallahu fiik wa jazakillahu khairan. Barakallahu jazakallahu khairan. Bab bayanil kabairi wa akbariha, bab yang menjelaskan dosa-dosa besar dan yang paling besar daripada dosa besar tersebut. Ya. Jadi dalam Islam dosa besar itu banyak ya. Dan dosa besar definisinya adalah dosa yang diancam dengan hukuman khusus ya. Jadi kalau ada dosa yang diancam dengan hukuman khusus baik dari Al-Qur'an maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka itu termasuk dosa besar. Hadis Abi Bakrah taqala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir salasan. Qalu bala ya Rasulullah. Hadis dari Abu Bakrah, ia berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maukah kalian aku beritakan dengan dosa besar yang paling besar yang mengulanginya tiga kali? Qalu, kemudian para sahabat menjawab, bala, tentu wahai Rasulullah. Qala al-ishraku billahi wa uququl walidaini. Rasulullah menjawab, Rasulullah bersabda, menyekutukan Allah dan durhaka kepada dua orang tua. Berdasarkan hadis ini jelas, dosa besar yang paling besar yang pertama adalah syirik. Ya. Karena syirik ini bisa menggugurkan keimanan seseorang. Bisa mengeluarkan ya, seseorang dari Islam. Seseorang yang melakukan kesyirikan secara sengaja, sadar, dan syirik yang merupakan syirik yang besar, maka dia bisa keluar dari Islam. Makanya dia termasuk dosa besar yang paling besar, karena berkaitan dengan hak Allah. Ya, tidak boleh ya, seorang manusia itu melanggar hak Allah yang paling utama, yaitu tauhid. Ya. Artinya kalau seseorang tidak melakukan tauhid, tidak mengesakan Allah dalam masalah peribadahan, sebaliknya dia menyekutukan Allah dengan yang lainnya, maka ini merupakan dosa besar yang paling besar yang bahkan bisa mengeluarkan seseorang dari Islam itu sendiri. Kalau dia melakukannya secara sadar, paham, ya, maka yang seperti ini bisa murtad dari agama Islam. Kemudian yang kedua, uququl walidain. Jadi di antara dosa besar yang juga paling besar adalah durhaka kepada kedua orang tua. Karena ini menunjukkan dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Padahal orang tuanya lah yang telah dengan sebab adanya mereka, ya, dia ada di dunia ini, dan orang tuanya yang mengandung, melahirkan, mendidik mereka, membesarkan mereka, memberikan mereka makan dan sebagainya. Maka kalau ada orang yang malah durhaka kepada orang tuanya, ini merupakan bentuk kufur nikmat kepada kuda orang tuanya. Maka ini jelas merupakan dosa besar yang paling besar, yang kedua. Wa jalasa wa kana muttaqian. Kemudian beliau pun duduk, sebelumnya beliau bersandar. Ini menunjukkan beliau serius. Faqala ala wa qawluz zur, ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ketahui pula dosa besar yang paling besar adalah apa? Qawluz zur, yaitu berkata dusta, ya. Qala fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakata. Kemudian Abu Bakar berkata, maka beliau terus-menerus mengulanginya sampai kami berkata laitahu sakata, ya, semoga beliau berhenti, ya. Akhrajahu al-Bukhari fi kitab syahadati babu ma qila fi syahadati zuri. Dikeluarkan oleh Bukhari dalam kitab persaksian bab apa yang dikatakan pada persaksian palsu atau persaksian dusta. Baik, ya. Nah, sampai sini untuk materinya. Kita lihat pertanyaannya masuk kalau ada. Budailis berkata ayat 107, alladina tidak boleh sebagai mutada khobarnya fa'il dan fa'il ittakhadu. Enggak bisa, ya. Kita lihat dulu ayatnya. Kalau setelah isi mausul ada fi'il, dia enggak mungkin jadi khobarnya. Setiap ada kata setelah isi mausul, terutama kalau itu adalah fi'il, apa nak istilahnya itu? Yang sering dibilang sama Pak Edi itu. Silah mausul. Silahnya, ya. Jadi setiap mausul itu butuh pada silah. Maksudnya apa sih? Kan keterangan, kita gak mungkin mayang doang gitu, ya. Misalnya kita cuma ngomong telah datang yang. Paham gak kita kalau orang ngomong telah datang yang doang? Enggak. Kata yang itu butuh pada penjelasannya, pada silahnya. Jadi itakhozu itu gak bisa jadi khobar, ya. Dia pasti jadi silahnya. Jadi kan sepakat kan orang yang mengambil masjid. Nah tadi ane nyari gitu. Kalau ini tadinya khobarnya kan di belakang nggak ada, ya? Ada nggak yang nemu di belakang? Nggak ada kan, ya? Nggak ada, ya. Jadi dicari-cari di belakangnya nggak ada. Ini matuk aja, ini matuk dari ayat sebelumnya yang menjelaskan beberapa sifat orang munafik, ya. Di antara mereka ada yang nggak mau berjihad. Kemudian yang ini berarti lagi bahas yang mengambil masjid sebagai dilor, ya, untuk memecah belah kaum muslimin. Seperti itu, ya, untuk hari ini. Semoga apa yang kita baca bermanfaat, bisa kita pahami dan bisa kita amalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.